siapa gerangan kita hadirkan di malam hari ini. Saya tampilkan juga salah satu penyanyi Bugis abadi, ada Alif Aulia. Dan juga atas nama dari Bapak RT, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir di malam hari ini. Ya, ini masih bersama Limusin di sini. Dikasih dulu sama Bapak RT Bugis abadinya. Di tonesan satu tembang lagu berasal dari Belanda yang berjudul Tauri Welai sudah kita dengarkan bersama lewat dari satu alunan vokalis kami, saudara.